warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kegiatan kita, dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dalam talabul ilmi. Amin. Karena orang yang istiqomah akan mendapatkan kebaikan. Yang diharapkan adalah akhir yang baik, yakni husnul khatimah. Kita diajarkan oleh Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, atau Allahumma rizuknal husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki berupa husnul khatimah, akhir yang baik, untuk supaya kita bisa meraih husnul khatimah, akhir yang baik. Itu harus ditopang dengan istiqamah. Apa itu istiqamah? Dawamut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan. Kenapa? Karena masing-masing kita tidak tahu kapan kita mati. Maka dengan kita terus di atas ketaatan, mudah-mudahan di saat kita sedang menjalani ketaatan, kita meninggal dunia, kita mendapatkan kebaikan yang akhir, dan itu yang menentukan kondisi kita kelak nanti di akhirat. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan ta'lim kita. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang wudu dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang keterangan yang disampaikan oleh Rasul dan disebutkan oleh para ulama kita dengan urut, supaya kita mudah memahami tentang bagaimana cara wudu yang sempurna. Kita tahu dalam wudu ada hal-hal yang rukun dan ada hal-hal yang sunnah, dan kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Salah satu di antara amalan yang telah kita lewati hadisnya, mengangkat derajat sekaligus menghapus dosa, adalah amalan wudu. Ala adullukum, Nabi kita sallallahu wasallam, Rasulullah beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhallahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku beritahukan kabar kalian amalan-amalan yang dengannya dosa-dosa kita akan diampuni, dan dengannya pula sekaligus akan diangkat derajat-derajat kita. Maukah kalian, apakah itu? Para sahabat pun menginginkan apakah itu. Yang disebut lainnya adalah di antaranya isbaghul wudu 'alal makarih. Sempurnakan wudu walaupun suasananya dingin, anyes, musim atis, tapi tetap dia berwudu atau kita berwudu dengan wudu yang sempurna. Bagaimanakah wudu yang sempurna melengkapi rukun dan sunnah-sunnahnya? Kita akan sampaikan beberapa riwayat tentang hal ini. InsyaAllah akan diuraikan satu persatu dengan dalilnya. Secara ijmalan, secara global, wudu terdapat dalam hadis Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Kita bacakan hadisnya. An Humran maula Uthman, seorang yang bernama Humran, beliau ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anha. Di waktu itu Humran, bekas budaknya Uthman ini, melihat Uthman radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, khalifah Nabi yang ketiga, da'a bi'na'in, meminta untuk diambilkan air dalam satu gayung begitu atau satu ember kecil. Fa'afurha 'ala kafaihi 3 marrar atau mirar. Yang pertama kali dilakukan karena dibentuknya pakai bejana, ember atau gayung atau yang semisal itu bukan air yang mengalir dari keran, tetapi dari ina ini tu wadah air. Yang dilakukan oleh Uthman pertama kali adalah fa'afur 'ala kafaihi, beliau menuangkan air itu ke tangannya, kafaih dua telapak tangannya, miraran 3 marat, yakni 3 kali tuangkan, dibersihkan dua tangannya terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita pakai keran? Pakai keran langsung dibuka terus bisa di tidak perlu dituang, maksudnya begitu. Kenapa dituang? Jangan dimasukkan dulu tangannya ke bejana. Karena tangan kita tidak tahu, mungkin ada kotorannya atau bahkan mungkin ada najisnya, kita tidak tahu. Maka caranya adalah dituangkan air itu ke tangannya, kedua telapak tangannya begitu, dibersihkan sampai 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil ina, setelah dituangkan dan dibersihkan di luar bejana, barulah beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tersebut setelah ini apa? Bersih. Dua telapak tangan setelah dicuci terlebih dahulu. Famat madha, maka beliau berkumur, mengambil air, kemudian beliau berkumur. Amalan yang pertama kali dilakukan adalah madmad, berkumur. Bukan membasuh wajah langsung, tetapi berkumur-kumur. Wastansyaqa wastanthara, sambil istansyaq, mengambil air ke hidung sekaligus. Satu kali ambil, sebagian masuk ke mulut untuk dihirup, diberkumur, dan sebagian masuk ke hidung, dihirup oleh hidung. Dimasukkan ke dalam, wastanthar, dan kemudian dikeluarkan melalui hidung. Satu kali ambil. Thumma ghasala wajahu thalathan, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqain thalathan, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku-sikunya 3 kali. Thumma masaha birasihi, kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi 3 mirarin, kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Ilal ka'bain, sampai mata kakinya. Thumma qala, kemudian Uthman setelah selesai melakukan wudu seperti itu, beliau menukilkan sabda Nabi. Thumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang dia berwudu, nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat setelahnya. Lam yahdith fihima nafsuhu, tidak berbicara pada 2 rakaat itu jiwanya. Ghufir lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makna tidak berbicara pada jiwanya adalah khusyuk. Jiwanya mengikuti bacaan, tidak sibuk sendiri berbicara atau ingat sesuatu yang lain dan lupa dengan bacaan sholat atau bahkan gerakan sholatnya. Karena jiwanya yuhadithu, berbicara. Jiwa ini qalbu wa kaum muslimin, letak khusyuk adalah ihdarul qalbi. Khusyuk itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tenang. Yang dimaukan tenang di sini adalah hudurul qalbi, hadirnya hati dalam sholat. Bukan tenang saja. Orang sholat, waikum muslimin, sholat, dia sholat. Tapi pikirannya ngalamun. Tenang atau tidak, Pak? Hah? Tenang, bukan? Tenang, sih dipikirnya dagangan, pekerjaan, sih rampung-rampung. Tenang banget jiwanya. Nilai mikirnya, tetapi pikirannya kemana-mana. Itu bukan khusyuk, itu tenang. Ngantekan kelalen sholat, Pak. Saking tenangnya ngantek lalen jumlah rokangate, saking tenangnya. Berarti khusyuk bukanlah terjemahnya tenang. Khusyuk terjemahnya adalah hadirnya hati dalam mengikuti gerakan-gerakan sholat dan bacaannya. Bahasa Rasulnya disebutkan di sini, la yuhadithu fi bihima nafsu. Pada dua rokaat tersebut jiwanya tidak berbicara. Karena jiwanya sibuk dengan mendengarkan bacaannya dan memperhatikan gerakan-gerakannya. Dua rakaat saja bisa khusyuk, masya Allah. Bunda teh nyoba? Ini sering jane, ini sering kelalen baik, bener kok. Rakaat pertama sudah bisa khusyuk, kedua bablas hilang maning. Kemutan lagi sholat, ruku sujud, kemutan dia ngeliat terus akhirnya, ya begitulah. Dua rakaat saja untuk khusyuk 100% itu berat. Tetapi harus kita upayakan, karena besar dan sedikitnya pahala sholat adalah ditentukan oleh kekhusyuan. Ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita dalam hadits ini adalah tata cara wudu yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu an. Siapa yang melakukan hal itu cukup. Itu sudah dikatakan kamilan, sempurna. Wa min hadzal hadits wa ghairihi mimma sayati tafsiluhu yumkin an nulakhis sifat alwudu fi ma yati. Dari hadits ini dan hadits yang lainnya kita ringkas menjadi beberapa pembahasan agar kita bisa apa? Sempurna dalam wudu kita. Yang pertama, an yanwiyal wudu li rafil hadath. Yang pertama adalah niat berwudu dalam rangka untuk menghilangkan hadath. Kita tahu kaum muslimin, dalam pembahasan kitab Riyadhus Salihin, niat itu harus sebagai pertanda kita sedang melakukan sebuah ibadah. Innamal amalu binniyat. Semua amalan itu pasti dengan niatan. Niatannya apa? Sama-sama bentuknya kita mencuci muka. Tetapi ketika tidak dalam rangka wudu, ya tidak ada keinginan wudu. Cuman cuci muka. Anu tes ngantuk. Jam 10, mandan ngantuk kerja, lah, ben orang ngantuk. Keton bosai ngisi-ngisinya, masa jam 10 kerja ngantuk. Cuci muka, Pak. Apa niat wudu? Mboten. Wudu itu ada niatan. Ketika kapan itu didatangkan niat? Ketika memang hendak berwudu. Karena tahu ini mau salat. Jam 10, dia ingat belum duha. Kemudian dia ambil air wudu. Itu otomatis dalam rangka wudu, bukan hanya raub. Satu amalan yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah niatan. Mandi umpamanya. Mandi Jumat dengan mandi junub bentuknya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatan. Dalam rangkanya itulah yang namanya niatan. Ada satu pembahasan dalam bab ini, saya lanjutkan saja mumpung ingat. Syekh Ibnu Taimin dalam syarah kitab Riyadhus Salihin tentang bab kewajiban mandi di hari Jumat ketika hendak melakukan salat Jumat, kata Syekh, kalau ada orang di hari Jumat dia junub, junubnya jam-jam 9 babanya, bukan sebelum subuh. Kalau sebelum subuh dia sudah mandi duluan, Pak, karena untuk salat subuh. Dia mungkin jam 8 berhubungan badan dengan istri, belum mandi, lupa dia, kemudian sibuk urusan apa, kemudian dia mandi. Mandinya ternyata tidak ada niatan mandi junub. Dia taunya ini hari Jumat. Sebagaimana ia biasa dilakukan hari Jumat, mandi untuk sholat Jumat. Niatnya untuk apa? Sholat Jumat. Karena dia lupa kalau tadi barusan junub. Bisa terjadi buatan ini, Pak? Sangat-sangat bisa terjadi. Kadangkala kelalen, Pak. Nah, ini begitu dia ingat setelah selesai salat Jumat, kalau tadi mandinya itu enggak ada niatan mandi junub, niatannya mandi Jumat, maka bagaimana orang ini? Salat Jumatnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena dia terkena hadas besar yang tidak akan hilang hanya semata dengan wudu. Yang harus dilakukan adalah apa? Mandi junub. Walaupun dia tadi sudah mandi, tapi kan niatnya bukan mandi junub, mandi Jumat. Nah, pengaruhnya sangat besar niat itu. Pengaruhnya sangat besar. Dalam rangka apa kita melakukannya? Maka bagi orang yang kasusnya seperti ini, ya tinggal dia pulang, mandi, kemudian dia berwudu, lakukan salat zuhur. Jumatan lagi pun butuh nonton, Pak. Ya Jumatan dewekan, khutbah dewek, longi mutan malah mutan pas. Dia karena uzur, ada alasan, karena lupa, maka dia salat zuhur. Kalau kisah lainnya, umpamanya dia mandi junub, tetapi tidak terbesit di benang dia mandi untuk sholat Jumat. Mungkin terjadi, Bapak? Mungkin. Mau adus apa mau? Jam itu. Ya junub sih. Apa adus maning? Nah, dia berarti tidak mandi Jumat. Dia mandi tadi pagi jam 7 apa? Karena junub. Bagaimana orang ini? Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang apakah mandi Jumat itu wajib, yang rajih, pendapat yang kuat adalah wajib. Nabi menyebutkan ghusl Jumat, ghusl yaumul Jumat wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang baligh yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat, bagi laki-laki. Nah, ternyata dia tidak melakukan mandi Jumat. Dia tadi mandinya mandi junub niatnya. Maka jawaban Syekh Ibnu Taimin, sah sholat Jumatnya, tetapi mal ithmi, tetapi dia melakukan dosa besar karena dia meninggalkan kewajiban Jumatnya. Sah. Mengapa sah? Karena kalau contoh tadi yang pertama, dia terkena hadas besar yang tidak akan hilang kecuali dengan mandi junub, mandi janabah. Dia belum mandi janabah, maka dia belum bersih dari hadas besar, maka sholatnya tidak sah, sholat Jumatnya. Adapun yang kedua ini, mandi bukan karena faktor hadas, karena faktor berkaitan dengan dia melakukan ibadah sholat Jumat bukan bagian dari salat Jumatnya, bukan. Tidak bagian dari amalia salat Jumatnya, itu di luar. Tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya salat, tetapi rangkaian amalan yang berkaitan dengan ibadah salat Jumat, bukan juga termasuk syarat, tetapi rangkaian. Agama memerintahkan kita untuk mandi ketika hendak melakukan ibadah salat Jumat. Dengan ini maka berhati-hatilah, jangan kita menggambangkan ibadah mandi di hari Jumat ketika hendak Jumatan. Hikmahnya banyak, Pak. Membuang bau badan kita, bau ketiak kita, mandi dengan air sabun yang wangi, kemudian datang ke masjid dengan aroma yang wangi, minyak wangi itu disunahkan dalam agama kita, apalagi ketika hendak melakukan ibadah sholat, ya, sehingga sholat kita rapat. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan. Tarosu, lurus. Ya, sudul khol, tutup yang kosong. Beda halnya ketika pandemi, itu hal lain, itu berjarak karena faktor memang kesehatan. Tapi ketika sudah tidak ada lagi pandemi, maka kembali menjadi hukum wajib rapatnya saf. Nah, agar supaya kanan kiri kita tidak terganggu oleh aroma bau tubuh kita yang kurang sedap, maka kita diperintahkan untuk apa? Mandi. Ya. Wa hakadha qaul muslimin rahimani wa jami'an. Adapun sekarang ini muncul orang memberikan fatwa salat berjarak sedepak, begitu kanan kiri sedepak. Alasannya nanti mbok mambu petek. Ya. Itu alasan yang nyata-nyata menyimpang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena wajib menutup saf dan merapatkannya. Jangan diberikan selah, ini malah diberikan tempat. Nabi yang mengatakan, ini ra'aitu syaitan muwar dhahri, aku melihat syaitan dari belakang punggungku, dia menggoda orang-orang yang sedang salat dikarenakan adanya tempat yang kosong. Ini malah sengaja-sengaja dikosongkan tanpa adanya apa? Pandemi. Ya. Kalau ada orang yang melakukan salat seperti itu, padahal pemerintah sudah mencabut pandeminya, itu celaan kepada pemerintah. Tidak percaya berarti dengan pemerintah. Wong sudah tidak ada lagi pandemi kok masih seperti itu. Nah, ini pembahasannya melebar. Hadirin sekalian, sehingga niat itu harus diwujudkan. Dalam rangka apa kita cuci muka? Wudu. Tempatnya di mana niat itu? Di hati, tempatnya di hati. Orang mandi tanpa niat wudu, itu masuk wudu atau tidak, Bapak? Mandi biar. Setelah selesai mandi tanpa dia berwudu, terus dia pakai sarung, pakai baju, Allahu Akbar salat. Nah, apa itu wudu? Lah wis adus, adus teles kabeh. Termasuk anggota wudu telas mboten, Pak? Telas. Apa malah ning jenengane nyegur meng bakesan gawe. Kungkum telas banget, tetapi itu bukan wudu karena kamu tidak berniat untuk wudu. Bolehnya seorang mandi dan selesai mandi tidak perlu dia wudu kembali adalah ketika dia berwudu. Ketika mandi berwudu, sebagaimana telah lewat, mandi itu ada beberapa cara. Wudu terlebih dahulu, selesai baru kemudian mandi. Atau wudu kemudian mau selesai, baru terakhir nyiram kaki, baru keluar dari kamar mandi. Berarti ada amaliah wudu di tengah-tengah apa? Mandi. Kalau sudah demikian adanya, ya tidak perlu lagi wudu karena tadi sudah berwudu. Niat wudu memang. Adapun ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah niat wudu kemudian mandi kemudian menyentuh kemaluan, apakah ini tidak membatalkan wudu kita? Nabi alaihissalatu wassalam, sudah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada dua hadis yang menjadi bahan pembahasan. Nabi mengatakan ketika ditanya tentang kemaluan, beliau mengatakan innaha bid'atun minka, atau innahu bid'atun minka, itu adalah salah satu anggota tubuhmu. Maknanya apa? Sebagaimana kita menyentuh tangan kita, kaki kita, anggota tubuh yang lain, itu adalah bagian dari kita. Maka dengan nas ini, para ulama mengatakan tidak batal ketika seorang menyentuh kemaluan. Setelah dia berwudu, dia menyentuh kemaluan, itu tidak membatalkannya. Tetapi dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang dia menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ini bagaimana? Barulama menyebutkan menyentuhnya ketika dengan syahwat. Dengan syahwat. Paham dengan syahwat nggih, Bang? Adanya hawa nafsu. Kalau menyentuhnya tidak dengan hawa nafsu, maka kembali ke hukum asal, itu adalah anggota bagian tubuh kita, maka tidak masalah. Tetapi ketika menyentuhnya dengan syahwat, maka di saat itulah hendaknya dia berwudu. Ada berbeda pendapat yang akan datang pembahasannya insyaallah. Yang berikutnya, yadzkur ismallahi ta'ala. Setelah kita berniat untuk wudu, ngambil air begitu, otomatis setelah mati ini dalam rangka apa ngambil air? Wudu. Atau buka keran dalam rangka apa ini? Wudu. Karena kita akan sholat. Tidak perlu ditanya lafaz niatnya apa, karena memang niat itu dalam hati. Tujuan mengapa kita mengambil air, maka itulah yang namanya an-niyatu. Setelah itu bismillah. Nah, kita sedang berbicara wudu yang sempurna. Kita belum bicara masalah mana yang rukun, mana yang sunnah. Tetapi urutannya. Supaya kita lakukan itu walaupun itu hukumnya apa? Sunnah. Seperti membaca bismillah. Maka kita upayakan. Begitu kita buka keran atau kita ambil air di gayung, posisi tangan kita sudah bersih. Ya, tinggal masukkan tangan ke bejana. Kita sudah niat wudu dan kita sudah mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Nah, bagaimana kalau seandainya wudu kita di kamar mandi? Sudah pernah kami sampaikan yang tidak boleh adalah posisi ketika engkau berada di atas klosetnya. Kalau kita sekarang ini berada di kloset. Adapun ketika tidak di atas klosetnya, maka itu boleh. Apalagi kamar mandinya luas begitu. Ini baknya dan di sebelah sana klosetnya. Kita wudu di baknya. Kita tidak berdiri di atas klosetnya. Nah, kok bisa seperti itu? Apa dasar dalilnya? Dasar dalilnya kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kita dulu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum orang mengenal hammam, hammam itu WC bahasa kitanya, yang memang di situ untuk buang hajat. Seorang diperintahkan menjauh dari pandangan orang ketika hendak buang hajat. Jauh menjauh agar tertutup auratnya dan tidak nampak. Kapan dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Oh, enggak ada pintunya, Pak. Ada pintunya? Ini kan di padang pasir. Di gurun Sahara. Yang tidak ada bangunannya. Ya. Mau buang hajat. Kapan dia mengucapkannya? Enggak ada pintu. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Kalau ada pintu sebelum masuk, maka disebutkan adalah ketika dia sebelum duduk. Saya ini mungkin agak sedikit menjijikan, tetapi ya begitulah syariat. Jalan tingak-tingung orang awong, posisi tasi ngadek, Pak. Bawahnya ada kloset, Ini mau nonton ni. Waktu tok. Di saat itu dia Allahumma ni'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dia duduk. Ada klosetnya? Tidak. Tetapi di situ dia akan buang hajat. Tahu kanan kiri tidak ada orang, maka dia buang hajat di situ. Ini zaman biyen, Pak. Zaman biyen. Ya. Sekarang ya apa mungkin terjadi? Ya mungkin, Pak. Jenengan kok pengen BAB nang nusa kambangan ora nang WC, Pak. Mungkin terjadi mboten? Mungkin. Teng Pasir Putih mereka mancing saya banget tingak-tingak orang nawong kene bae lah. Dongane kapan iku berarti? Allahumma a'udzubika minal khubait ya sebelum duduk. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah berarti disitulah yang tidak diperbolehkan tempat di mana engkau buang hajat. Adapun di sampingnya yang di situ bukan untuk buang hajat, masalah bahasa Arabnya kamar mandinya, nah itu diperbolehkan. Kalau seandainya kepengen lebih sempurna di luar itu, umpamanya ada tempat wudu di luar kamar mandi, maka itu lebih tidak ragu lagi dalam membaca kalimat bismillah. Ya. Kemudian yaghsilu kaffayhi thalatha marrat, mencuci dua telapak tangannya tiga kali. Ini pembahasan mencuci ini wajib atau tidak wajib? Kalau tadi membaca bismillah sunnah, tidak sampai wajib. Sehingga kalau kita wudu tanpa bismillah hukumnya apa? Sah. Tapi lebih sempurna jika kita mengucapkan apa? Bismillah. Nah, mencuci tangan ini wajib atau tidak wajib? Ada pembahasan rinci. Akan datang insyaallah pembahasannya. Keterangan Syekh Ibnu Taimin adalah wajib ketika habis bangun tidur. Tidur malam atau tidur siang. Itu pun dibahas. Lebih khusus lagi tidur malam. Tidur siang sebenarnya sama. Karena yang menyerang tidur siang ataupun malam, ya sama. Sama-sama hilang ingatan. Dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza istaiqadha ahadukum min namihi, fala yaghmis yadahu fil ina' فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَدَتْ يَدَاهُ." Apabila seorang di antara kalian batat, batat itu bahasa Arab, tidur malam. Ini menjadi pembahasan. Apabila seorang di antara kalian tidur atau bangun dari tidur malam, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana ketika hendak berwudu. Hati yaksilahu sampai dia mencucinya. Apa alasannya mengapa tidak boleh? Liannahu la yadri aina batat yadah. Dikarenakan dia tidak tahu di malam hari tangannya kemana. Jenengan ngerti Pak tangannya temudi? Ketika jenengan tidur ilem nggih. Ngerti asane temudi Pak? Dulu ada orang mengatakan, "Ana adri aina batat jadi fil firash." Aku tahu tanganku kemana ketika aku di saat tidur malam. Rasul mengatakan seorang tidak akan tahu tangannya kemana ketika tidur. Dia mengatakan, "Aku tahu di mana tanganku ketika aku tidur." Ini membangkang atau tidak, Pak? Membangkang, iya bahasa lainnya itu apa? Ya, membangkang. Pembahasan yang seperti ini, bukan penting lora mengatakan. Ternyata orang itu adkhala yadahu fi duburihi, ketika pagi hari dia bangun dia telah memasukkan tangannya sampai ke sikunya ke dalam lubang duburnya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan tidak tahu, ya memang orang yang tidur tidak tahu. Kita tahu karena ndeleng wong turu. Oh, kayak wong turu kaya kaya uli. Uli apa jenane? Kukur-kukur mbumbung diora, Pak. Sing turunge mboten ngerti, Pak. Jenengan sing ngerti. Karena posisi tangan tak kemana-mana. Kalau bangun pagi ketika hendak wudu, salat malam umpamanya atau salat subuh, ini tangan dicuci dulu. Itu hukumnya wajib. Dicuci dulu. Lebih sempurna dengan sabun. Kalau tidak, minimalnya dikucur dengan air. Baik luar dalamnya, yang lebih khusus dalamnya. Ya sekalian tangan dipanggil luar dalam. Tapi yang lebih khusus dalamnya. Maka hadirin sekalian, itu wajib. Nah, kalau waktu sholat duhur, kita belum tidur siang. Kerja, usaha. Wajibkah mencuci tangannya? Nah, ini pembahasan. Yang wajib ketika bangun tidur, karena tidak tahu kemana tangan ini. Tetapi selama kita masih terjaga, seorang di antara kita mamanya duduk taklim pada maghrib seperti ini, dia batal. Nanti ketika mau sholat isya, wajib wudu mudan mak? Wudu, wajib. Apakah wajib dia mencuci? Kalau dikatakan wajib, tidak. Karena dia tidak tidur. Posisinya terbangun, tersadarkan, tangannya kemana dia tahu. Tetapi untuk sempurnanya wudu adalah tangannya tetap dibasuh, dicuci. Bisa dimengerti hadirin? Nah. Terlepas najis atau tidak najis, tanganku suci, enggak ada najisnya, buat apa dicuci? Terlepas itu, ini ta'budiyah, ini adalah peribadatan. Sehingga jangan kita membangkang. Ya, tetapi kalau bangun tidur malam, itu ada nasihat tersendiri untuk wajib mencucinya. Yang berikutnya, ya'khudul ma'a biyaminihi faj'aluhu fi fihi wa anfihi min ghurfatin wa min ghirqatin wahidatin fayatamadmad wa istansyak. Mengambil air dengan tangan kanannya, karena bentuknya digayung, diambil begitu. Kemudian dia satu kali ambilan begini, satu kali cadukan untuk mulutnya dan untuk hidungnya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Thumma yastanthir bishimalihi. Kemudian dia mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kirinya. Ini juga bentuk ta'budiyah, peribadatan. Pakai tangan kanan boleh? Ya boleh. Tetapi lebih sempurna tangan kiri. Kenapa? Karena Rasul itu suka menggunakan tangan kanan dalam perkara yang mulia-mulia. Adapun yang berkaitan dengan kotoran-kotoran, maka yang digunakan tangan apa? Kiri. Termasuk mengeluarkan air dari hidung, maka dengan tangan kiri. Apakah mengeluarkan dengan tangan? Ya tidak, Pak. Mengeluarkannya dengan hidung. Masa disokro-sokro pengennya, Pak. Cuma dikitukan aja. Ya. Itu dilakukan berapa kali? Yaf'al hadza thalatha marrat. Melakukan hal ini 3 kali, berkumur, terus berkumur, terus 3 kali yang seperti itu. Kalau lebih, apa hukumnya? Lebih dari 3 kali. Ada orang mengatakan uben tambah bersih. Itu malah dilarang. Lebih dari 3 kali itu pemborosan, masuk pada israf, pemborosan. Sekali lagi, jangan kita beralasan oh banyu nang gonku wis dibuang-buang saking akeh, bahkan nek banjir kelebihan banyu, Pak. Ya tetap saja tidak boleh lebih daripada hitungan 3. Kan ini aturan syariat. Jangan dilanggar. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah rabbil alamin. Ini baru masuk pada poin yang 5. Ada 10 poin. Insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.